1440 Hijriah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul melanjutkan kajian rutin kita di hari-hari ini membaca risalah As'ilatun Muhimmatun Haula Ruqyah wa Ruqat. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pertanyaan dan jawaban Syekh Hafizahullah terkait dengan hal yajuzu mukhatabatul jinnil muslim, apakah boleh mengajak bicara jin yang muslim ketika seorang hendak meruqyah, dan telah beliau sebutkan hal ini tidak dibolehkan karena kita tidak mengetahui apakah yang diucapkan itu jujur ataukah tidak, sesuatu yang tertutup dari kita sehingga tidak boleh dilakukan. Kita lanjutkan. Qalal muallifu rahimahullah as-su'al. Hal min harajin aw junahin fil isti'anati bil jin fil amril mubahi wal maqbuli syar'an ilman annahu laysa hunaka amalun ayu amalu ayu syirkin au maksiatun ma'al jin. Pertanyaan, apakah tidak mengapa, apakah boleh seseorang meminta bantuan jin pada perkara yang sifatnya mubah atau diterima secara syar'i? Perlu diketahui bahwa tidak ada sedikit pun amalan pada bentuk perkara tersebut bagian dari kesyirikan ataukah maksiat, sebuah kemaksiatan bersama jin tersebut. Nah, yakni pertanyaan ini menjelaskan tentang apakah boleh seseorang bermuamalah dengan jin, meminta bantuannya, pertolongannya untuk mengambil sesuatu atau apa saja dari perkara-perkara yang nampaknya merupakan perkara yang mubah. Al-jawab, kata beliau hafizahullah, al-isti'anatu bil jinni tadulu ala annal musta'ina qad waqa'a fi syirki li'annahum la yusa'idunahu illa ba'da an yakfura billahi azza wa jal. Meminta bantuan jin itu menunjukkan bahwa orang yang meminta bantuannya sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan, karena jin tersebut tidak akan membantu mereka, membantunya kecuali setelah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma bi an yabula 'ala al-mushaf aw yusalli ila ghairi al-qiblah aw yusalli wa huwa junubun. Apakah dengan bentuk dia telah mengencingi mushaf Al-Qur'an, yakni dia telah mengotori mushaf Al-Qur'an dengan najis, ataukah dia salat menghadap kepada selain kiblat, tidak menghadap kepada kiblat, ataukah dia salat dalam kondisi junub dengan menyengaja? Ini seluruhnya merupakan amalan-amalan kekufuran. Labudda an yartakiba mukaffiran ba'da dzalika yata'awanu ma'ahu. Mesti dia akan melakukan perkara yang membatalkan atau perkara kekufuran terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru syaitan atau jin tersebut akan membantunya. Walladzi yaqulu laka minal jin ana muslim fala tusaddiquhu li'annahu kadzdzab. Dan yang mengatakan kepadamu dari jin tersebut bahwa saya muslim, kata dia, jangan engkau membenarkannya, li'annahu kadzdzab, karena dia sesungguhnya pendusta. Fihim muslimun lakin isbatu imanihi yahtaju ila adillah. Pada mereka, pada kalangan jin tersebut ada kaum muslimun, tetapi menetapkan penetapan terhadap imannya itu membutuhkan kepada dalil. Naam, butuh ya bukti yang menunjukkan bahwa mereka muslim, sementara kita tidak melihat mereka, kita tidak menyaksikan amalan mereka. Naam. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Hal ta'nil ayatu ada marru'yati 'alal itlaq am hal yumkinu li ba'dhin nas an yarau syayatin fi ba'dil ahyan. Pertanyaan, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia melihat kalian, dia dan kabilahnya dan jenisnya dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Jin melihat manusia dari arah yang manusia itu tidak melihat jin. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini tidak terlihat secara mutlak jin atau syaitan tersebut, ataukah memungkinkan sebagian orang melihat syaitan pada sebagian kondisi, pada sebagian waktu? Al-jawabu na'am, hadha hasal. Kata beliau rahimah hafizahullah ta'ala, jawabannya iya, ini terjadi. Artinya terjadi sebagian keadaan, sebagian orang melihat jin tersebut. Kama fil hadith, sebagaimana dalam hadith, kisatu Abi Hurairah ma'a syaitan, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama syaitan ketika Abu Hurairah menjaga zakat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syaitan wa huwa yusalli. Rasul sallallahu melihat syaitan ketika beliau salat. Wa ana wallahi ra'aituhu bi nafsi. Kata Syekh Hafizahullah, saya pun demi Allah saya melihat sendiri. Ra'aitu syayatin, saya melihat syayatin. Ra'aitu farasan la nadhira lahu fi hayati kulliha. Saya melihat farasan, seekor kuda, tidak saya lihat sebelumnya sepanjang hidupku. Ra'aitu hadza ana wa akhi bil lail. Saya dan saudaraku melihatnya di malam hari. Kunna musafirain, kami ketika itu musafir. Ra'aina hadzal faras al gharib al ajib fi makanin laysa fihi mar'an wa laysa fihi ahdun minan nas. Kami melihat kuda tersebut, kuda yang asing, aneh, di tempat yang di situ tidak ada mar'an, rerumputan yang bisa dijadikan tempat penempatan atau pengembalaan kuda atau ternak yang lainnya. Walaysa fihi ahadun minan nas, tidak ada seorang pun di situ. Fa ana fahimtu annahu syaitan wa akhi aidan fahima annahu syaitan. Aku memahami itu syaitan dan saudaraku juga memahami bahwa dia itu syaitan. Wa ma yuridu an yukhawwifani wa ma urida an ukhawwifahu. Dia tidak ingin menakut-nakutiku dan aku pun tidak ingin menakutinya. Falamma ibta'adna anhu, ketika kami telah menjauh darinya, ma adri sa'alani aw sa'altuhu. Ya, ketika kami telah menjauh darinya, saya tidak tahu apakah saya yang bertanya, apakah dia yang bertanya kepada saya, saudaraku itu, atau aku yang bertanya kepadanya. Hal arafta hadzal faras? Apakah kamu kenal kuda tadi? Adzunu huwa qal. Saya sangka dia yang memulai, dia yang bertanya. Huwa qal, dia berkata, hadza ghul. Itu hantu. Ghul, syaitan. Yakni syaitan. Yang dimaksud dengan ghul yakni syaitan. Wa ra'aitu anna raqibus sayyarati bainal 'isha'ain syakhsan jalisan 'uryanan. Saya melihat, saya ketika itu sedang mengendarai mobil di antara maghrib dan isya, saya melihat seseorang yang duduk 'uryanan, ya, dalam kondisi tidak berpakaian. Wa rukbatahu tatajawazani ra'sah, dua lututnya itu melewati kepalanya. Dia duduk dalam kondisi kakinya lebih tinggi dari kepalanya. Nah, lututnya melebihi tinggi kepalanya. Wa ra'suhu kabirun jiddan, kepalanya sangat besar sekali. Laisa fihi ayyu sya'ratin, tidak memiliki rambut. Wa laisa mahlukan, dan bukan bekas dicukur, ya. Syakluhu gharib, bentuknya aneh, asing. Wa baina yadayhi waladaina lahumā ra'sani 'azīman. Wa baina yadayhi waladaini lahumā ra'sani 'azīman la sya'ra fīhimā. Ya. Dan di hadapan orang tadi ada dua anak kecil. yang memiliki kepala yang sangat besar, tidak memiliki rambut. Waman wahuma nahifan, keduanya sangat kurus. Wasaqahuma saghiran jiddan, betis keduanya sangat kecil sekali. Wasyakluhuma gharibun jiddan, bentuk mereka sangat aneh, sangat asing. Faraainahu ana wa wahidun ma'i, saya dan salah seorang bersamaku melihatnya. Wa huwa arafa annahum syayatin, dan dia kena, dia ketahui bahwa, dia mengenali bahwa itu syaitan. Dia tahu bahwa itu syaitan. Wa ana kadzalik, saya pun demikian. Falamma tajawaznahum sitna, ketika kami telah melewati mereka, kami terus berjalan. Qultu mahada, saya pun bertanya, apa itu? Qala syaitin, dia mengatakan itu syaitan. Qultu wa huwa kadzalik, saya pun membenarkannya, demikian. Nah, fakathirun minan nas qad yara syayatin wa fil ghalibi la tadhhara syayatin, banyak dari manusia terkadang melihat syaitan, namun secara umum syaitan itu tidak nampak, tidak terlihat. Lakin hunakal an unasun akhadu an Muhammad abdu tilmiz al-Afghani, tetapi di sana ya sekarang ini ada sekelompok manusia, mereka mengambil dari Muhammad Abdu, ya. Naam. Muridnya Al-Afghani. Naam. Inkaru sihri ma'al asaf wa inkaru ru'yatil jin. Dia mengingkari sihir, padahal sihir ma'ruf disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Dan sangat disayangkan lagi, dia juga mengingkari jin itu bisa terlihat. Ya. Naam. Wa hadza asluhu ma'khudun minal mu'tazilatil aqlaniyyin alladziina yuhaqqimuna 'uqulahum fid din wa fil hayati. Ini asalnya diambil dari Mu'tazilah. Aqlaniyun, orang-orang yang hanya bersandar dengan akal, ya. Mereka yang menjadikan hakim akal-akal mereka, akal mereka yang mereka jadikan sebagai pemberi keputusan, ya. Nah, dalam permasalahan agama dan dalam kehidupan, ma'al asaf, sangat disayangkan. Fala yumna antura ahyanan, ya, tidak menghalangi, tidak terhalangi, tidak ada yang mencegah bahwa terkadang bisa terlihat syaitan tersebut, ya. Wa ana uakidu lakum anni ra'aitu binafsi hadhil asya, dan saya menegaskan lagi kepada kalian bahwa saya pun sendiri melihat beberapa hal tersebut. Yaqulu sa'il, penanya kembali bertanya. Wa aidan yunkiruna an yadkhula syaitan fil ins, dan juga mereka mengingkari syaitan itu bisa masuk kepada seorang, ya. Nah, mereka mengingkari, ya. Nah, adanya orang yang kerasukan syaitan. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Al-jawab, kata beliau hafizahullah, hadza syai'un malmus, ini sesuatu yang terlihat nyata. Wa ma'rufun wa mutawatir min qadibiz zaman, ya. Ini ma'ruf, mutawatir, bahkan semenjak zaman yang lalu. Wa fi haditsihi wallahu ta'ala yaqul, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas, orang yang memakan hatta riba, nanti dia akan bangkit di yaumil qiyamah, ya. Seperti seorang yang alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas, seorang yang seperti seorang yang dirasuki syaitan dalam kondisi goncang, dalam kondisi tidak kokoh, ya. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was pada dada-dada manusia. Kata beliau hafizahullah, ma alladhi yaj'aluhu yuwaswisu fi sudurik, apakah yang menjadikan syaitan itu bisa memberikan was-was pada dadamu, pada hatimu? Alaysa litamakkunihi minka wa dukhulihi fi jismik, bukankah karena dia telah masuk padamu, ya. Nah, pada tubuhmu. Kata, lalu beliau menyukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam, Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari manusia itu seperti mengalirnya aliran darah. Yakni masuk dalamnya dia bisa memberikan bisikan, mengganggu, menimbulkan atau memunculkan was-was. Haulai kulluhum yarudduna hadhil ayat. Mereka ini seluruhnya membantah ayat-ayat ini. Ha wa hadhil ahadith wa yuhakkimuna ukulahum. Dan juga mereka membantah hadith-hadith ini dan menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim pemutus penentu setiap perkara. Nah, itu Mu'tazilah. Walikulli qa'idatin istitsna, setiap kaidah yang umum itu ada pengecualiannya. Walikulli umumin khusus, setiap segala yang umum itu ada yang khusus yang dikecualikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan mengkisahkan tentang angin yang Allah kirimkan untuk menghancurkan kaum yang mereka menentang para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Angin yang kencang tadi itu damiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan semua segala sesuatu. Ya, dengan perkara Rabb, berdasarkan perintah Rabb mereka. Nah, coba lihat, menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga menjadilah tidak ada yang bisa terlihat nampak karena telah rata kecuali kediaman-kediaman mereka. Artinya rumah-rumah mereka masih nampak, masih terlihat. Nah, ya, yang lainnya hancur. Masakinuhum madumirat, rumah-rumah mereka tidak dihancurkan. Walau syaa Allahu ladammarat albuyuta wa ladammarat kulla syai'in. Kalau Allah menghendaki, angin-angin itu sungguh akan menghancurkan rumah-rumah dan menghancurkan segala sesuatu. Wallahu azza wa jalla aqaha minal quwwati ma yumkinu an tudammira bihal jibal fadlan anil buyut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada angin tersebut yang sangat kencang tadi, memungkinkan baginya untuk menghancurkan gunung-gunung, apalagi hanya rumah. Walakin syaa Allah anna tadmira yakunu lihaulail mujrimin watusallim buyutahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kehancuran tersebut hanya diarahkan kepada orang-orang yang berdosa tersebut dan menyelamatkan rumah-rumah mereka. Yani dengan hikmah yang Allah kehendaki agar kemudian dijadikan ibar, dijadikan pelajaran, ini tanda-tanda rumah-rumah, tempat-tempat yang Allah, kaum yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Nah, oleh karena itu dalam sunnah Nabi SAW membimbingkan, nah, tidak melewati tempat-tempat kaum yang Allah hancurkan, yang Allah binasakan, kecuali hendaknya dengan bersedih, menangis, dan bersegera berlalu. Tidak dijadikan tempat rekreasi, ya, tempat piknik, tempat bergembira. Nah, demikian pula tempat-tempat yang padanya kesyirikan, kekufuran, tidak boleh dikunjungi. Tempat-tempat ibadah kufar yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam candi, berbagai macam hal-hal yang terjatuh atau terjadi padanya kesyirikan dan bentuk-bentuk kekufuran, jangan dikunjungi. Wa hakadza qauluhu azza wa jalla, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian, dia dan jenisnya, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Ya'ni sunnah bayyanat annahu qad yura ba'du syayatin. Ya'ni bahwa sunnah telah menjelaskan terkadang terlihat sebagian syaitan. Artinya ayat ini secara umum, namun ada pengecualiannya. Terkadang dengan hikmah yang Allah kehendaki, ya, bisa terlihat sebagian syaitan tersebut. Abu Hurairah ra'a, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ketika beliau menjaga zakatul fitr, syaitan yang berpenampilan manusia. Nah, ya. War Rasul SAW ra. Demikian pula Rasul SAW melihat ketika beliau salat. Ya. Watadkuru kisos kathiratan jiddan fi ru'yatihim. Dan kisah-kisah menyebutkan banyak sekali tentang terlihatnya mereka. Wa yatasawwaruna bi surati basharin aw surati hayawan aw surati af'a hayyatin. Ya, wa yatasawwarun, dan mereka terkadang berbentuk, ya, berwujud manusia, ya, atau berwujud hewan, atau berwujud af'a hayyatin, ular berbisa. Ahadus sahabati kana arisan. Lalu beliau menyebutkan kisah, ya, dalam athar ada sebagai seorang sahabat dahulu, ya, baru saja aris, melewati pernikahannya. Kana yadhhab ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yushariku fi ghazwatil ahzab. Beliau berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut menyertai beliau dalam perang Ahzab. Tsumma yasta'dinu fin nahar wa ya'udu li ahli. Kemudian beliau minta izin pulang di siang hari untuk mengunjungi istrinya. Faja'a fi yawmin minal ayyam fa idza bi zaujati waqifatun 'indal bab. Ya. Lalu kemudian beliau datang pada sebuah suatu hari, ya, ternyata istrinya berdiri di depan pintu. Naam. Ya. Fa aqadathul ghiratu. Maka dia cemburu. Ya. Naam, ini salaf dahulu. Naam, tidak suka, ya, keluarganya berada di luar rumah, terlebih ketika dia tidak di rumah. Naam. Fa aqadathul ghirah. Farada an yadribaha birum, sampai-sampai dia menghendak, ya, melemparkan tombak kepadanya. Faqalat ala mahlik, lalu istrinya mengatakan, pelan, sebentar, tahan, sabar. Udkhu ila baitik, masuk kamu ke rumahmu. Wamdur madza ala saririk, ya, lihat apa yang di atas ranjangmu. Fadakhala, dia pun masuk ke dalam rumahnya. Fawajada hayyatan, ternyata dia melihat seekor ular. Ya. Nah, kaget. Fantadhamaha birumhi, ya. Nah, maka dia pun bergelut dengannya, dengan melemparnya dengan tombak tersebut, ya. Faltafattu alaihi, ya, maka kemudian faltafat ila alaihi, maka wanita ini pun istrinya melihat kepadanya. Fala yudra ahia sabaqathu lil mauti am huwa sabaqaha. Maka tidak diketahui apakah ular ini yang mendahului suaminya mati, ataukah suaminya yang mendahului ular ini untuk mati atau meninggal. Ya, suaminya yang meninggal terlebih dahulu mendahului ular. Yakni kedua-duanya meninggal. Tidak diketahui mana yang lebih dulu. Nah, fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberitakan kabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala alam anhakum, kata Nabi sallam, bukankah aku telah melarang kalian? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ya, telah menjelaskan bahwa di Madinah itu ada sekelompok jin yang telah masuk Islam, sehingga ketika seseorang dan terkadang mereka berpenampilan sebagai atau dengan bentuk ular, sehingga ketika seseorang di Madinah saat itu melihat ada ular di rumahnya, maka jangan langsung dia membunuhnya, tetapi hendaknya dia perintahkan untuk keluar sebanyak tiga kali. Perintahkan untuk keluar. Nah, kalau dia tidak mau keluar, maka baru dibolehkan untuk membunuhnya. Jangan dia membunuh secara langsung, khawatir ular tersebut adalah bagian dari jin muslim. Ya. Nah, bayyanan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fil madinati jinnan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di Madinah itu ada jin. Fahadhihi tasawwarat fi surati hayyatin. Maka ini, jin ini berpenampilan dalam bentuk seekor ular. Fa ba'dhum yatasawwaru fi surati kalbin. Sebagian mereka berpenampilan menyerupai seekor anjing. Wa fi surati insan, atau dalam bentuk manusia, yatasyakkal, berpenampilan, ya, menyerupai aqahullahu wa makkanahu min hadza. Allah berikan dia kemampuan untuk melakukannya. An yatashakkala fi ayyi suratin, untuk berbentuk bentuk apa saja. Nah, oleh karena itu kalau kita hendak masuk rumah kita zikir, jangan lupa. Nah, ya. Wa ba'dhum yatashakkalu lis-sufiyyati wal kharafiyyin. Sebagian syaitan itu berpenampilan untuk terhadap para sufia al-kharafiyyin, yakni yastaghitsu bi fulan, yakni mereka sufia tersebut meminta istighatsah, meminta bantuan yang sifatnya darurat kepada si fulan. Fayatihi mithlu suratihi, tiba-tiba datang nampak kepadanya seperti bentuk orang yang dia minta, padahal syaitan. Labisan imamatan wa thiyaban bayadan wa jamilatan, dia mengenakan imamah, dia mengenakan pakaian putih dan indah. Wa kadha wa yu'tihi ma yatlubu wa huwa syaitan, dia datang wa yu'tihi, dia memberikan kepadanya sesuatu apa yang dia minta, sementara dia itu syaitan. Nah, demikian. Soal artinya menunjukkan bahwa tidak bertentangan ayat tersebut dengan apa yang ada yang nampak, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syaitan itu terkadang terlihat fi ba'dil ahyan, pada sebagian waktu, meskipun secara umum, ya, secara mayoritas keadaan mereka tidak nampak, tidak terlihat, dan itulah yang afdal, itulah yang maslahat untuk manusia. Naam. Itulah yang maslahat untuk manusia agar mereka bisa tenang dalam kehidupan mereka. Nah, terkadang mereka menampakkan diri sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, dalam rangka untuk menguji imannya manusia misalkan, ya, dalam rangka untuk memberikan imtihan, ujian. Nah, atau yang semisalnya dari hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Soal, hal tajuzu ruqyatul kafir? Pertanyaan berikutnya, apakah boleh meruqyah orang kafir? Al-jawab, kata beliau hafizahullah, tajuz, dibolehkan. Abu Sa'id raqa kafiran. Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari meruqyah seorang kafir. Lamma kharaja fi sariyatin, ketika beliau keluar dalam sebuah rombongan, ya, pasukan. Wa maru bi hayyin aw bi ma'in, lalu mereka melewati sebuah kampung atau ke air. Fastadafuhum falam yudhifuhum, mereka meminta untuk dijamu, dijadikan dhaif, tetapi kaum tersebut, kaum Arab tersebut, tidak menerima mereka sebagai tamu. Faludighu sayyiduhum. Nah, lalu kemudian disengatlah, ya, pemuka kaum tersebut. Faja'u, lalu kemudian mereka datang. Waqalu, dan mereka mengatakan, sayyiduna qad ludir, ya, tuan kami, pemuka kaum kami telah disengat. Fal fikum min raqin, apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah? Yakni ruqyah dahulu di masa jahiliyah sudah ma'ruf, sudah dikenal. Qalu wallahi la narqihi hatta taj'alu lana ju'lan, kata mereka, kata rombongan sahabat ini, demi Allah, kami tidak akan meruqyah mereka, meruqyah dia, sampai kalian menjadikan untuk kami ju'lan, imbalan. Nah, istadhafnakum falam tudhifuna, kami telah meminta kalian untuk menjamu kami, ya, tetapi kalian tidak mau untuk menjamu kami. Fa'tuhum qati'an minal ghanam, lalu kemudian mereka pun memberikan imbalan, ya, sejumlah kambing. Waraqahu bil Fatihah, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala meruqyah pemuka tersebut, ya, pemimpin kaum tersebut, dengan suratul Fatihah. Fashufiya, maka kemudian sembuhlah. Faka'annama nashatun min iqal, ya, seolah-olah dia kembali seperti sedia kala, ya, seperti tidak ada sakit sebelumnya. Nashatun min iqal, ya'ni raqi mukhlis, ya'ni orang yang meruqyah tersebut dia ikhlas, ya. Wa qarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qarahu ha ala hadhihi ruqyah, diakui, disetujui amalan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pun menyetujui ruqyah tersebut. Al-an ar-raquna ya'khuduna al-ujura wal amwal minan nas. Sekarang ini di waktu-waktu ini orang-orang yang meruqyah, para peruqyah mengambil upah-upah dan harta-harta manusia. Wa in lam yastafidu minhum, meskipun mereka tidak mengambil faedah, tidak mendapatkan faedah dari peruqyah tersebut. Ikhwani fiddin azani wa zakum, sebelum kita lanjut membaca jawaban beliau hafizahullah, apa yang beliau sebutkan ini merupakan permasalahan yang disebutkan ahlul ilmi tentang hal yajuzu akhdhul ujrati qabla shifa'il marid, apakah boleh mengambil upah sebelum orang yang sakit itu sembuh ketika meruqyah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian memandang bahwa ruqyah itu berasal dari, artinya kembali kepada amalan, kembali kepada pekerjaan. Nah, ujrah. Nah, upah pekerjaannya. Nah, sehingga seperti seorang digaji dalam pedagang misalnya, sama saja mendapatkan hasil keuntungan atau tidak, maka dia berhak untuk diberikan bayaran, imbalan. Nah, ya, ini seperti yang dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qudama, dan yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi rahimahumullah, berpendapat dengan pendapat ini sehingga dibolehkan mengambil upah sebelum sembuhnya. Nah, nah, rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa ruqyah itu dari al-ju'l, yakni imbalan jika memberikan hasil. Nah, jika memberikan hasil, jika tidak, maka tidak boleh untuk mengambil, tidak boleh untuk mengambil upah atau hasil, ya, hasil atau upah dari pekerjaan meruqyah tersebut sebelum sembuhnya orang yang meruqyah. Dan ini pendapatnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala berdasarkan hadis ini. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Beliau mengatakan hafizahullah, sekarang ini orang-orang yang meruqyah mereka mengambil upah-upah dan harta-harta manusia, meskipun mereka manusia itu tidak mendapatkan faedah dari, belum mendapatkan manfaat dari apa yang mereka perbuat. Wa jawazu akhdhil ujra ujar ala ruqyati mashrutun bi shifai hadzal marid, dan bolehnya mengambil upah dari meruqyah itu dipersyaratkan dengan sembuhnya orang yang sakit tadi, yakni boleh diambil kalau sembuh, kalau tidak jangan. Kama fi hadzal hadits, seperti dalam hadis ini, fil waqti nafsihi ka'annama nashatun min iqal, di waktu itu juga diri beliau, dirinya, nafsuhu, nafsi, ka'annama nashatun min iqal, seperti sedia kala, seperti belum sakit sebelumnya. Fa akhadul qati'a, maka kemudian mereka para sahabat pun radhiyallahu anhu mengambil pemberian tersebut. Walau kana masyufiya ma akhadul qati', kalau seandainya tidak sembuh niscaya mereka tidak mengambil pemberian tersebut. Fal'an yulhifurwaqi bil amwal. Sekarang ini orang-orang yang meruqyah mengambil, ya, semangat tamak rakus terhadap harta-harta manusia. Wa yadhhabul marid bi maradihi wal musab bi musibatihi. Sementara orang yang sakit itu pergi meninggalkan mereka, keluar dari mereka, tetap dalam kondisi sakit dan tetap dalam kondisi masih ditimpa musibah tersebut. Wala yastafidu, dia tidak mendapatkan faedah. Wa maluhu manhub, sementara hartanya telah habis terkuras. Fanakunu hadhil amwal allati ya'khudhuha haraman barakallahu fik, maka sehingga menjadi harta-harta yang mereka ambil ini menjadi haram, ya. Jangan mereka mengambil sebelum sembuh orang yang sakit tersebut. Barakallahu fiik. As-su'al. Soal berikutnya. Ma hukmu qiraatil Qur'an fil ma? Apa hukum membaca Al-Qur'an pada air? Yakni apa hukum meruqyah seseorang dengan media air? Ikhwani fi din azani wa azakumullah, telah diisyaratkan di pertemuan sebelumnya bahwa ruqyah ini terbagi menjadi beberapa bagian dengan beberapa tinjauan. Kita telah lewati beberapa di antaranya. Ditinjau dari sebabnya, maka ruqyah terbagi menjadi dua bagian. Ruqyah lidaf'il bala wa ruqyatun liraf'iha. Ruqyah untuk menangkal bala sebelum bala itu datang, ya, dan ruqyah untuk menghilangkan bala setelah bala itu datang. Dan kedua-duanya telah sahih dari Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Telah berlalu penyebutannya. Pembagian yang lain bi'tibaril hukmi, ditinjau dari arah hukum, maka ruqyah terbagi menjadi dua, ruqyatun syar'iyyah wa ruqyatun mamnu'ah. Ruqyah yang syar'iyyah dan ruqyah yang mamnu'ah. Nah, sekarang tinjauan berikutnya, dan ini yang beliau isyaratkan, ruqyah bi'tibaril mahalli awil makan. Ruqyah, pembagian ruqyah ditinjau dari tempat atau media yang digunakan, itu terbagi menjadi dua. Ruqyatun kitabah wa ruqyatun qira'ah. Ruqyah dengan tulisan, menulis pada air, menulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke air, air itu kemudian dimandikan atau diminumkan kepada orang yang sakit dan semisalnya. Terjadi khilaf, ya, di kalangan ahlul ilmi. Pendapat yang aqraf, wallahu ta'ala lam bisawab, lebih mengarah kepada tidak dibolehkan. Naam. Ya. Hadis-hadis yang berkenaan tentangnya ini dilemahkan dan dikhawatirkan akan tercampuri dengan, ya, amalan-amalan tukang sihir dan yang semisalnya, dan bisa tercampuri atau tersamarkan dengan tamaim. Naam, dengan tamaim. Jimat-jimat. Jenis yang kedua, ruqyatun qira'ah. Ruqyah dengan qira'ah. Dengan bacaan. Ruqyah dengan qira'ah ini ada dua bentuk. Ada yang mubasyarah, ada yang secara langsung, dan ini yang afdal, ini yang utama, dan itu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula alal ina fil ma, ruqyah dengan menggunakan air pada bejana. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita lihat apa yang beliau hafizahullah ta'ala kuatkan. Ma hukmu qiraatil Qur'an fil ma? Apa hukum membaca Al-Qur'an pada air? Ambil air di gelas, baca, kemudian ini, kamu minum. Ini sebagai obat. Ini, kamu jadikan ini untuk mandi, sebagai obat untuk sakitmu. Al-jawab, kata beliau hafizahullah, la yanbagi, tidak sepantasnya. Wa in qalahu ba'dul ulama, meskipun ini dikatakan atau dijadikan sebagai pendapat sebagian para ulama, karena memang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian alul ilmi membolehkannya. Tidak cukup waktu untuk disebutkan khilaf yang ada. Kata Syekh Rabi hafizahullah, tidak sepantasnya meskipun ini merupakan pendapat sebagian ulama. La yujadu dalilun alaih, tidak didapati ada dalilnya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala hadza, Rasul sallam tidak melakukan hal ini. Was sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ma fa'alu hadza, demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan hal ini. Wa haula'il ladzina yujizuna alkitabah wa ba'dul asya wal ghusla wa mithla hadhil hajat ma indahum adillah. Mereka yang membolehkan tulisan-tulisan kitabah, ruqyatun kitabah, dan membolehkan beberapa jenis-jenis yang lain dan mandi dengan air tersebut dan semisal kebutuhan-kebutuhan ini, mereka tidak memiliki dalil. Wahum allamuna annana la naqbalu mas'alatan illa bidalil, dan mereka telah mengajarkan kepada kami bahwa kita tidak menerima satupun permasalahan kecuali dengan hujjah, dengan dalil. Fakulun yu'khadu min qawli wa yuraddu, ila Rasulullah alaihi salatu wasalam. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa pula ditolak kecuali Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yakni Syekh Rabi hafizahullah mengarahkan kita untuk mengamalkan segala sesuatu dengan dalil. Nah, untuk menimbang meskipun yang menyampaikan kepada kita adalah orang-orang yang mengajarkan kita, memberikan pendidikan kepada kita. Nah, namun semua ucapan diukur dan ditimbang dengan hujjah, dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafi hadhil ummah. Setiap ucapan siapapun bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. As-su'al, ma makna hadzal hadis la ba'sa bi ruqam lam takun syirkan? Pertanyaan, lalu apa makna hadis tidak mengapa ruqyah tersebut selama tidak ada unsur kesyirikan padanya? Yakni bukankah hadis ini umum mencakup apa saja yang penting tidak ada unsur kesyirikan padanya? Ini pun salah satu hujjah yang digunakan pendapat yang pertama yang membolehkan. Al-jawabu na'am, kata beliau, iya, betul. La ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan, tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan padanya. Ar-ruqyatu bi-tib fil farji wa dubur laysa minha, meruqyah dengan meletakkan wewangian di kemaluan depan atau belakang, ini bukan bagian darinya, padahal tidak ada unsur kesyirikan padanya. Yakni beliau ingin memberikan pendekatan. Kalau seperti pertanyaan pertama saja dengan beberapa metode-metode yang disebutkan, itu tidak ada unsur kesyirikan. Tapi ini tidak termasuk dari ruqyah yang syar'iyah. Yakni tad'u Allah subhanahu wa ta'ala, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqra ayatan au hadithan au du'an, engkau membaca ayat, engkau membaca hadith, engkau membaca doa. Fahadha jaizun fi syar'i, ini boleh secara syar'iyah. Ba'dhum yarqi bisihir, sebagian mereka meruqyah dengan sihir. Yarqi bi kalimatin fiha syirkun, meruqyah dengan beberapa kalimat padanya ada unsur kesyirikan. Yarqi bi kalimatin ajamiyah tahtamil batila wa syirka, mereka meruqyah dengan bahasa-bahasa asing bukan bahasa Arab yang mengandung kebatilan dan kesyirikan. Dan telah kita sebutkan pendapat Syekh Rabi hafizahullah bahwa meruqyah, ya, nah, beliau lebih condong kepada meruqyah itu berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, apa yang sahih dari Nabi SAW, jangan berpaling kepada selainnya. Nah, ar-ruqyah takunu bil lughatil arabiyyah, ruqyah itu dengan bahasa Arab. Wattaqiyu salihu ma yatajawazu kalam Allahi wa kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bertakwa, yang saleh, tidak akan melewati kalam Allah, tidak akan melangkahi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza tawassa'a wa zada du'an min indihi jaizan falabas, kata beliau, tetapi kalau dia memperluas, dia sudah menggunakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan Al-Qur'an, lalu dia menambah doa yang lain dari dirinya sendiri, jaiz labas, ini tidak mengapa. Dia tidak berpaling dari sesuatu yang afdal karena dia telah menggunakannya. Nah, oleh karena itu kita berusaha mempelajari bahasa Arab, kita berusaha mempelajari ruqyah dari Nabi SAW, berusaha tentunya sebelumnya membaca, memperbagus bacaan kita terhadap Al-Quran sehingga kita bisa mengambil manfaat darinya yang lebih. Nah, tipe pertanyaan beliau ternyata nampaknya cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain biiznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari penjelasan ini. Kita sampai pada pertanyaan makna hadith la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirkan. Insyaallah akan kita ulangi dan kita lanjutkan biiznillah. Sebagai informasi, insyaallah di pertemuan berikutnya Ustadzuna Ustadz Abdul Haq hafizahullah akan memulai materi beliau. Jazakumullahu khairan. Insyaallah materi kita akan dilanjutkan di kesempatan yang lain biiznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.